ngomong sak omonganmu jan kepenak lambe kaya metro becak ngomong ini jek lumaya dasare nek sifatmu kuwi cemarah mangkel iwake lanang sing suki awakmu nang sejatel apa meneh sing go ninggane ra kuwi sing go admu wis ora awak ngeluh dadi mremen malro aku wis nyoba aslimu jebule mung palsu dimodali njak aku wis iso dicemet nang omah sampean kudu dicoba kabiyaya Yeah.